فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Bagaimana menurut kalian, kata Rasul alaihi salatu wassalam, seandainya di depan pintu rumah kalian itu ada sungai yang padanya seseorang mandi setiap harinya 5 kali, apakah akan tersisa kotoran pada orang tersebut? Kata para sahabat, tidak akan tersisa kotoran karena seringnya mandi, barakallahu fikum. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, demikian pula salat yang 5 waktu. Allah menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahan yang ada pada hambanya. Ketika dia melaksanakannya, barakallahu fikum. Dan yang semakna dengan itu disebutkan pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, kata Rasul alaihi salatu wassalam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna ma lam tukshal kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat yang 1 kepada Jumat yang berikutnya, kafaratun lima bainahunna, sebagai penebus dari dosa-dosa antara keduanya, selama dia tidak mendatangi dosa-dosa besar. Tentunya, barakallahu fikum, kenikmatan ini, ketika Allah Azza wa Jal memberikan bentuk ragbah kepada seorang hamba untuk senantiasa mengamalkan perintah ini, tentunya dia akan mencari sebaik-baik keutamaan di dalam melaksanakan ibadah salat ini. Dengan menjaga keutamaan-keutamaannya di dalam melaksanakannya. Tentunya melaksanakan dengan berjamaah di masjid Allah Azza wa Jal. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis masyhur dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, fi marwahul Bukhari wa Muslim, salatu jama'ati afdal min salatil fadli bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat seseorang sendiri 27 derajat. Belum lagi, barakallahu fikum, langkah yang dia tempuh menuju rumah Allah Azza wa Jal, maka akan menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan. Nabiuna alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, kata beliau alaihi salatu wassalam, man tatahara fi baitihi thumma mada ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttul khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, lalu dia melangkahkan kakinya menuju rumah Allah Azza wa Jal, tidak lain melainkan untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada dia. Langkah-langkah yang dia tempuh, barakallahu fikum, ihdaha takhutul khati'ah, yang pertama menghapuskan kesalahan yang ada padanya, wal ukhra tarfa'u darajah, yang berikutnya mengangkat derajat dia, dimuliakan dia karena melakukan amalan ibadah saleh kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu dia mengambil keutamaan yang lainnya, senantiasa menjaga ta'ahud pada shaful awal, sebagaimana hadith masyhur di marwah al-Bukhari wa Muslim min hadith Abi Hurairah, "Law ya'lamu an-nas ma fi an-nida' wa shaf al-awwal, thumma lam yajidu illa ayastahimu 'alai lastahamu." Seandainya manusia mengetahui ma fi an-nida', apa yang terdapat di dalam seruan azan, dan apa yang terdapat keutamaan pada shaf al-awwal, kemudian dia tidak mendapati itu, melainkan dia harus merangkak untuk mendapatinya, lastahamu, niscaya mereka akan merangkak dalam rangka untuk mendapatkan keutamaan yang telah disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Maka nikmatun azimah ketika Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita fursatun wa sihatun, maka untuk senantiasa dimanfaatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Akhwana fid din, barakallahu li wa lakum. Sesungguhnya tingkatan kaum mukminin di dalam Islam itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, sebagaimana Allah telah sebutkan yang demikian di dalam Al-Quran, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك فضل الكبير يدخل جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وإن ربنا لغفور شكور. Kata Allah Azza wa Jal menyebutkan, kemudian kami telah wariskan Al-Kitab, al-muradu bihi Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al-Sa'di di dalam tafsirnya. أورثهم الله الكتاب المهيمن على سائر الكتاب. Allah telah mewariskan Al-Kitab, yaitu Al-Quran, yang mengakhirkan dari kitab-kitab yang Allah turunkan. Maka di antara mereka, barakallahu fikum, zalimun li nafsihi, ada orang-orang yang menzalimi diri mereka. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, huwa alladhi yaqa'u fil ma'asi duna syirk wa huwa tahta masyiatillah in syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a 'adzabahu bidzunubihim. Yang pertama, zalimun li nafsihi, adalah dia yang terjatuh kepada kemaksiatan. Tentunya beragam jenis, barakallahu fikum, perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Ada dalam bentuk penyakit hati. Apakah itu perbuatan hasad yang ada di dalam hatinya, menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya diangkat, dan dia pun ingin kenikmatan itu ada pada dia. Maka ini amrun madmumun, perkara yang tercela di dalam syariat. Atau pula, barakallahu fikum, di antara bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh hati seorang hamba, yaitu kesombongan, sifatul kibr. Yang demikian telah disebutkan pengharamannya di dalam syariat Allah Azza wa Jal. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-kibru naw'an, yang namanya kesombongan itu ada 2. Kibrun 'alal haqq wa kibrun 'alal khalqi. Kesombongan terhadap kebenaran. Dia menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dia melanggar bentuk larangan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dia tidak mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ini kibrun alal haqq. Dan ini merupakan sifatul iblis la'natullahi alaih. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, ikraman lahu, la ta'abudan, sebagai bentuk penghormatan, bukan dalam bentuk ibadah. Iblis pun enggan. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, mereka pun sujud mentaati perintah Allah Azza wa Jal, kecuali iblis. Iblis enggan dan sombong. Dan iblis termasuk orang-orang yang kufur. Sombong menerima al-haq dalam bentuk perintah yang datang dari Allah Azza wa Jal. Demikian pula barakallahu fikum, kibrun alal haq min sifatin musyrikin zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika mereka diperintahkan untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka pun enggan. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yakulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Ketika mereka disampaikan untuk mengatakan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Azza wa Jal, yastakbirun, musyrikin sombong, tidak mau menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Bahkan mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami dikarenakan penyair yang gila ini? Dihinakan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam oleh mereka. Kibrun alal haq. Bahkan yang demikian akan terus terjadi barakallahu fikum. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Apabila disampaikan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan, mereka mengatakan, kami telah mendapati dari nenek moyang kami keyakinan-keyakinan kami, barakallahu fikum, padahal nenek moyang mereka tidak di atas hidayah, tidak di atas kebenaran, barakallahu fikum. Kibrun alal haq. Seorang muslim mukmin tidaklah akan keluar dari lisannya ketika al-haq sampai kepadanya, melainkan dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Inna ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya saja ucapannya orang-orang yang beriman apabila disampaikan, diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran wa Sunnah, untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara mereka, tidaklah mereka mengatakan, melainkan ucapan mereka, sami'na wa ata'na, kami akan mendengar dan kami akan taat. Mereka lah orang-orang yang beruntung, barakallahu fiik. Yang kedua kata beliau rahimahullahu ta'ala, kibrun alal khalqi, sombong terhadap makhluk yang lainnya, sombong kepada saudaranya, atarafu, merasa tinggi, i'tiqadul insan annahu kabirun, dia meyakini bahwasannya dia besar. Annahu fawqun nas, dia meyakini kalau dia itu di atas dari yang lainnya. Wa anna lahu fadlan alaihim, dan dia menyangka dia itu lebih utama dari yang lainnya. Dia menafikan kebaikan saudaranya, sumbangsih yang telah diberikan oleh saudaranya, dia merasa dirinya yang mampu melakukan perbuatannya. Ihtiqaruhum, merendahkan. Wazdira'uhum, wa'alla yaran nasa syai'an, dia tidak melihat kebaikan pada manusia. Dia menyangka dialah yang paling afdal dari yang lainnya. Maka ini merupakan sombong terhadap yang lainnya. Wala tusair hadda kalinas, wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibba kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kalian memalingkan wajah kalian dari manusia, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Allah tidak cinta, tidak suka kepada orang-orang yang angkuh dan sombong, menganggap barakallahu fikum apa yang telah diamalkan oleh saudaranya tidak memiliki nilai. Dia menganggap nilai itu ada apa yang pada dia lakukan. Maka ini mayam bagi. Barakallahu fikum. Maka ini semua disebutkan di dalam hadis masyhur di marwahul muslim min hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin. Faqala ya Rasulullah, innar rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha jamil yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq, ghamtun nas. Tidak akan masuk ke dalam surga barang siapa yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah. Telah kita dapatkan faedah dari Ustadzina Usama hafizahullah ta'ala, dzarrah min kibrin, dari kesombongan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, seseorang senang kalau pakaiannya bagus, sendalnya bagus. Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, memberikan pemahaman yang benar dari apa yang dipahami oleh para sahabat. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyintai keindahan. Yang namanya sombong itu batarul haq, yarudul haq, menolak kebenaran dan merendahkan manusia yang lain. Maka ini sifatun madmumah. Bahkan barakallahu fikum, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam menyebutkan al-jabbarun wal-mustakbirun finnar. Disebutkan di dalam hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, ihtajjatil jannatu wan-nar. فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكنهم. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, syurga dan neraka berhujjah. Kata neraka, fiyal jabbarun wal mutakabbirun, yang berada di dalamku, yang mengisiku adalah jabbarun wal mutakabbirun, orang-orang yang jabbar, sombong, mutakabbir. Maka ini tidak berhak pada makhluk. Sifat ini berhak hanya pada Allah Azza wa Jalla. Ketika disebutkan di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, menunjukkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yaqbidullaha subhanahu wa ta'ala al-ardha wa yatwi as-samawati bi yamini, faqala ana malik Aina mulukul ard? Ditantang oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yaqbid, menggenggam bumi. Dan Allah melipat langit dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengatakan, saya raja. Di mana raja-raja dunia? Mereka sombong di dunia, yang tidak akan pernah mampu sombong di akhirat. Lalu kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mas samawatu sab'u wal arduna sab'u wa ma fihinna fi yadi rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Allahu akbar. Tidaklah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh dan apa yang berada di antara keduanya di tangan Allah Azza wa Jal melainkan seperti khardah, khardalah, sesuatu yang kecil yang berada di tangan kalian, di genggaman kalian. Menunjukkan Allah Maha Besar. Maka kata neraka, fiyal jabbarun wal mutakabbirun. Yang berada di dalamku adalah jabbarun, orang-orang sombong. Sombong terhadap kebenaran dan sombong terhadap manusia yang lainnya, merendahkan, menganggap dirinya yang paling utama, menafikan kebaikan saudaranya. Wa qalatil jannatu, maka surga pun mengatakan, fiya du'afa'un nas wa masakinuhum, yang berada di dalamku orang-orang yang lemah dari manusia dan orang-orang yang miskin. Faqadallahu bainahuma, Allah pun menetapkan keduanya. Fa innaki aljannatu rahmati arhamu biki man asha'u wa innaki naru azabi u'adzibu biki man asha' wa likulli kayma alayya mil'uha. Engkau adalah neraka, merupakan azabku yang aku akan mengazab denganmu orang yang aku kehendaki. Demikian pula syurga, engkau adalah rahmatku yang dengannya aku akan memberikan rahmat kepada orang yang aku kehendaki. Dan atas keduanya aku akan memenuhi syurga dan neraka. Asyahid barakallahu fikum, al-jabbarun wal-mutakabbirun finnar. Maka ini bentuk kemaksiatan dari amalan hati, sifat sombong yang ada pada seseorang. Zalimun li nafsi huwa alladhi yaqa'u fil ma'asi duna syirik. Yang jatuh kepada kemaksiatan tetapi bukan kesyirikan. Maka yang demikian dibawa kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menghendaki untuk diampuni, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki untuk diazab, maka diazab. Bidhunubihim. Dikarenakan dosa-dosa yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sarful ibadah li ghairillah. Fahuwa syirkun. Lalu yang kedua, wa minhum muqtasidun, di antara mereka ada yang muqtasid, berada di pertengahan. Ada wajibat wa lam ya'ti bin nawafil wa taraka al makruhat wal muharramat wa kafa bil mubahat. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, al muqtasid, dia orang yang melaksanakan perkara yang wajib tentunya. Walam ya'ti bin nawafil, tetapi tidak mendatangi perkara-perkara yang sunnah. Sunnah maksudnya secara usul fiqih. Yuthabu fa'iluhu walam yu'aqab tarikuhu. Diberikan pahala yang melaksanakannya dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya. lam ya'ti bin nawafil. Wa taraka al-makruhat wal muharramat. Tentunya dia meninggalkan perkara-perkara yang makruh, apalagi yang diharamkan. Waqtafa bil mubahat. Dia mencukupkan dengan perkara-perkara yang mubah, artinya dia amalkan. Maka ini barakallahu fikum telah diisyaratkan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, atau datang seseorang kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ara'aita idza shalaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika shay'an adkhulul jannah? Qala na'am. Qala wallah lam azid ala dhalika shay'an. Man sahabiyu? Siapa sahabatnya? Kalau dilihat, lihat lagi ustaznya, jangan tunggu. Nah, man sahabiyu? Hah? Jabir bin Abdullah. Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Datang seorang bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ara'aita idza shalaitul maktubat? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Aku salat 5 waktu. Wasumtu Ramadhan, sumtu syahr Ramadhan. Aku berpuasa di bulan Ramadhan. Wa ahlaltul halal. Aku menghalalkan perkara yang halal dan meyakininya, tentu mengamalkannya. Wa haramtul haram. Dan aku mengharamkan perkara yang haram dan meninggalkannya. Apakah dengan itu aku masuk ke dalam syurga? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, na'am. Ya. Lalu kata seseorang ini mengatakan, Allahi lam azid ala dhalika syai'an. Saya tidak tambah dari amalan itu sedikitpun. Muqtasid. Addal wajibat walam ya'ti bin nawafil. وَتَرَكَ الْمَكْرُهَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ وَاقْتَفَ بِالْمُبَاحَاتِ. Ini yang kedua. Al-Muqtasid. Al-Martabatu Thalitha Sabiqun Bil-Khairat. Orang yang maju ke depan, yang telah mendahului terhadap kebaikan, jauh. Adal wajibati wal faraid wa ya'ti bin nawafil wa tajannabal makruhati wal muharramat wa ba'dal mubahat ihtiyatan. Fahada a'la darajatil mu'minin. Yang ketiga adalah orang-orang yang jauh ke depan mengamalkan kebaikan. Dan demikianlah sifatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka cemburu. Mereka cemburu kepada sahabat yang lainnya ketika mereka tertinggal dalam amalan ibadah kepada Allah. Bukan dari amalan dunia mereka. Dikhilaf. Fi waktina al-an. Dia merasa tertinggal melihat saudaranya. Dan dia ingin barakallahu fikum berusaha untuk menandingi saudaranya dalam urusan dunia, dalam urusan ukhrawiyahnya. Yang muqtasid saja katanya. Para sahabat tidak demikian. Datang seseorang bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, in qutiltu fa aina ana? Qala fil jannah. Qala thumma qatala hatta qutil. Ya Rasulullah, kalau aku terbunuh di mana aku? Lalu kata Rasul alaihi salatu wassalam, engkau di surga. Lalu disebutkan dalam riwayat, dia melemparkan tamarat kunna fi yadihi. kurma-kurma yang ada di tangannya sambil dia mengatakan, kalau aku menghabiskan kurma ini, hidupku terlalu panjang. Thumma qatala hatta qutil. Lalu dia berperang sampai dia terbunuh. Pertanyaan mereka kepada Rasul alaihi salatu wassalam, pertanyaan yang jawabannya mendatangkan keimanan. Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabu ilallahi azza wa jal. Ini pertanyaan mereka. Ya Rasulullah, ayyul islami afdal. Islam apa yang paling afdal ya Rasulullah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Sebagian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthuru bil ujur. Yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasumu, wa yatasaddaquna, wa ma natasaddaqu. Sedih. Ya Rasulullah, mereka sholat, mereka puasa, kami puasa, mereka sedekah, kami enggak sedekah ya Rasulullah. Berkeluh kesah. Karena tertinggal di dalam ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jal oleh sahabat yang lainnya. Menunjukkan hirs, kecemburuan mereka di dalam perkara ukhrawiyah. Fastabiqul khairat. Barakallahu fikum. Maka ini yang ketiga. Sabiqun bil khairat. Adal wajibati wal fara'id. Tentunya dia mengamalkan perkara yang wajib. Wa ya'ti bin nawafil. Bahkan barakallahu fikum, dia mendatangkan perkara-perkara yang sunnah. Ta'ahud. Senantiasa menjaga amalan-amalan sunnah. Yang kalau ditinggalkan dia tidak berdosa. Tetapi dia mengetahui fadail, keutamaannya. Rak'atanil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ta'ahud. Dia menjaga itu. Tahu keutamaannya. Menjaga sunnanur rawatib. Nabiuna alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis Ummul Mukminin Ummul Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan nurwahul muslim. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, man salla lillahi subhanahu wa ta'ala kulla yawmin sintai ashrata rak'atan tatawu'an ghaira al-faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah au illa bunya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang salat karena Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap harinya 12 rakaat tatawu'an, yang sunnah bukan yang wajib, maka balasannya illa banallahu lahu baitan fil jannah, melainkan Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga dengan 12 rakaat sunnanur rawatib. An-nawafil barakallahu fik. Perkara-perkara yang sunnah. Wa tarakal makruhati wal muharramat wa ba'dal mubahat ihtiyatan. Dan dia meninggalkan perkara-perkara yang makruh, apalagi yang haram. Bahkan sebagian perkara-perkara yang mubah, dia tinggalkan ihtiyatan, kehati-hatian dia. Maka ini a'la darajatil mu'minin. Tingkatan derajat kaum mu'minin yang paling tinggi. Maka mereka seluruhnya masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jannatu adn yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Mereka semuanya masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jal. Diberikan perhiasan berupa gelang-gelang yang terbuat dari dhahabin wa lu'lu'a, dari emas dan dari mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah pakaian sutra. Kenikmatan yang Allah berikan sebagai bentuk balasan dari amalan kebaikan yang mereka lakukan barakallahu fikum. Maka inilah maratib al-mu'min, tingkatan kaum mukminin. Zalimun li nafsihi wa muqtasid wasabiqun bil khairat. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kami dan kepada kita semuanya dari apa yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.